dan hikmah. Kemudian datang kepadamu seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada padamu. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah kalian mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah, wahai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kalian. Barang siapa yang berpaling sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Surat Ali Imran ayat 81-82. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan bahwa Allah telah mengambil perjanjian dari setiap nabi yang Allah utus, dari mulai Adam alaihi salam sampai Isa alaihi salam, bahwa perjanjiannya adalah siapa saja yang diutus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi rasul yang membawa Alkitab dan ilmu atau sunnah, dan siapa saja yang menyampaikan agama ini, kemudian datang setelahnya seorang rasul, maka perjanjiannya adalah para rasul tersebut, para nabi tersebut benar-benar harus beriman kepadanya, kepada rasul terakhir ini, dan benar-benar harus menolong rasul terakhir ini. Meskipun para nabi dan para rasul tersebut lebih berilmu dari nabi dan rasul yang diutus terakhir ini, maka dia wajib beriman. Inilah perjanjian yang Allah subhanahu wa ta'ala ambil dari para nabi. Wajib mengimani dan wajib menolong nabi yang paling terakhir yang diutus, atau wajib menolong para nabi dan mengimani para nabi sebagian dengan sebagiannya yang lain. Tidak boleh mendustakan satu dengan yang lain. Apapun kitab yang mereka bawa, apapun ilmu yang mereka sampaikan, wajib para nabi saling mengimani satu dengan yang lainnya dan saling menolong satu dengan yang lainnya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lalu kemudian datanglah kepada mereka seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada mereka, dan sungguh mereka harus beriman dan harus menolong nabi tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah kalian mengambil perjanjian tersebut, menerima perjanjian yang demikian itu? Maka para nabi mengatakan, iya, kami mengambil perjanjian yang demikian itu. Misalkan, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka para nabi wajib mengimaninya, wajib menolongnya, dan para nabi harus memberitahukan kepada umatnya bahwa apabila diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul, maka para nabi harus memberitahukan kepada umatnya agar beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agar memberikan pertolongan kepada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud ya, bahwa para nabi alaihissalatu wassalam saling mengimani satu dengan yang lainnya dan saling memberikan pertolongan. Dan begitu pula para nabi alaihissalatu wassalam memberitahukan kepada umatnya agar mengimani rasul-rasul setelahnya dan agar membenarkan apa yang dibawa dari rasul tersebut setelahnya. Ada hadis yang berbunyi, hadis riwayat Imam Muslim, la yasma'u bi yahudi walladhi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada di tangannya, la yasma'u bi yahudiyun wala nasraniyun min hadhil ummah thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidaklah demi jiwaku yang berada di tangannya, tidaklah seorang pun dari umat ini, baik Yahudi atau Nasrani, yang mendengarku, kemudian dia meninggal, dan dia belum beriman dengan apa yang aku bawa, maka melainkan ia akan menjadi penghuni neraka. Ini kenapa? Karena dia tidak mengamalkan ayat ini, yaitu bahwa para nabi sebagian yang lainnya dengan sebagian lainnya saling mengimani, saling memberikan pertolongan. Saling mengimani, saling memberikan pertolongan. Ada hadis juga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, la tas'alu ahlal kitabi an syai', jangan engkau tanya ahlul kitab tentang sesuatu, fa innahum lan yahdukum wa qad dhallu, sesungguhnya ahlul kitab tidak akan memberikan petunjuk kepada kalian karena mereka telah menyimpang. Wa innakum imma an tusaddiqu bi batil wa imma an tukadzibu bi haq, kalian antara dua, baik membenarkan dengan sebuah kebatilan atau mendustakan kebenaran. Wa innahu wallah, dan itu sesungguhnya demi Allah, law kana Musa hayyan baina adhhurikum ma halla lahu illa an yattabi'an, kalau seandainya Nabi Musa hidup di antara kalian, maka tidak halal baginya kecuali harus mengikutiku. Ini menunjukkan bahwa ayat ini, surat Ali Imran ayat 81 sampai 82, penguat kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa saja yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Nabi Musa alaihi salam hidup, maka wajib mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Isa alaihi salam nanti di akhir zaman turun, itu wajib bersyariat kepada syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain yang disebutkan di dalam kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, "Law kana Musa wa Isa hayyin lama wasi'ahuma illa ittiba'i." Kalau seandainya Nabi Musa dan Nabi Isa hidup, maka tidak ada keluasan bagi keduanya kecuali harus mengikuti aku. Ini ayat ini sangat penting dari beberapa sisi. Yang pertama, ayat ini menghapus agama-agama lain semenjak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghapus agama-agama lain, semua agama harus hanya beragama dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jadi tidak bisa orang Yahudi mengatakan saya menyembah Allah, saya tidak mensyirikkan Allah, tapi nabi saya Nabi Musa. Enggak bisa. Saya menyembah Allah, tidak mensyirikkan Allah, tapi nabi saya Nabi Isa, kata sebagian kaum Nasrani yang mereka mengaku masih bertauhid. Ini tidak bisa. berdasarkan ayat-ayat ini atau hadis-hadis tadi, bahwa Allah telah mengambil perjanjian dari para nabi. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala datangkan dari rasul yang membawa Alkitab dan hikmah, yaitu ilmu, maka mereka harus mengimaninya dan harus menolongnya. Dan para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka mengakui itu dan sudah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, para nabi alaihi wassalatu wassalam harus mengimani kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memerintahkan umatnya agar mengimani kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Faedah yang kedua yang penting dari ayat dan hadis ini tadi adalah membantah perkataan orang-orang yang sering berkhurafat dengan Nabi Khadir. Mengaku bermimpi dengan Nabi Khadir, kemudian mendapatkan syariat dari Nabi Khadir, kemudian diharuskan mengerjakan pesan tersebut karena itu berasal dari Nabi Khadir. Maka kita katakan berdasarkan ayat ini dan juga hadis yang tadi saya sebutkan, kalau seandainya Nabi Musa dan Nabi Isa hidup, maka mereka akan wajib mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan itu pula, kalau ada yang mengaku, anggap kita anggap mimpinya benar. Anggap atau kita anggap mimpinya benar. Anda mengaku bertemu dengan Nabi, oh saya enggak mimpi, saya jaga bertemunya. Ini lebih hebat lagi. Ya. Maka anggap pertemuan Anda benar, baik mimpi, baik jaga, benar. Maka kita katakan Nabi Khadir alaihi salam wajib tetap mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariatnya tidak boleh ditambah oleh Nabi Khadir. Karena Nabi Khadir alaihi salam tetap mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bantahannya. Ya. Itu jawaban atas orang-orang yang sering mengatakan saya bertemu dengan Nabi Khadir, kemudian saya disuruh begini. Saya bertemu dengan Nabi Khadir, kemudian saya disuruh begini. Padahal suruhan itu belum ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan itu perintah batil, itu perintah tidak benar. Kenapa? Karena law kana khadiran hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i. Kalau seandainya Nabi Khadir itu hidup, tidak ada keluasan bagi beliau kecuali harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hal yang ketiga yang penting juga dari ayat dan hadis ini adalah bahwa hilang tadi ada di kepala saya bahwa kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam benar adanya. Kenapa demikian? Karena dibenarkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Jadi ayat ini penguat tentang kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullahu rahimahullahu taala. Beliau berkata, sebentar. Qala al-musannifu rahimahullahu taala dalam kitab Taisirul Karim Ar-Rahman fi tafsir kalamil Mannan, wa id akhadha Allah mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabi wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum La tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Qala aqartum wa akhadtum ala dhalikum isri. Qalu aqrarna. Qala fashhadu ana ma'akum minasy syahidin. Faman tawalla ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Hadza ikhbarun minhu ta'ala. Ini adalah berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Annahu akhadha 'ahdan nabiyyin wa mitsaqahum. Bahwa dia, yaitu Allah, telah mengambil janji dari para nabi dan ikatan sumpah pada mereka. Kullahum, semuanya. Bisababi ma'a'tahum, yang disebabkan oleh apa yang telah Allah karuniakan kepada mereka. Itu yang Allah telah karuniakan kepada mereka adalah kenabian dan kerasulan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil perjanjian dari para nabi, karena para nabi telah diberikan wahyu untuk menjadi nabi. Wa man nabihi alaihim minal kitabi wal hikmah. Dan karena semua yang telah dia berikan untuk mereka berupa Alkitab dan hikmah. Al-muqtada lil qiyamit tam bihaqqillahi wa tawfiyatih. Yang berkonsekuensi wajibnya menegakkan hak-hak Allah dan menunaikannya sebaik-baiknya. Ini konsekuensi dari kenabian. Ya, konsekuensi dari kenabian beda dengan manusia biasa. Nabi seorang laki-laki yang diberikan wahyu, konsekuensinya dia wajib mengimani seluruh apa yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian penulis mengatakan, "Faman idda'a annahu min atba'ihim," bahwa apabila datang kepada mereka seorang rasul, saya ulangi, wa umubdha, annahu in ja'ahum rasulun musaddiqun lima ma'ahum bu'itha bima bu'ithu bihi min at-tauhid wal haqq wal qist wal usul allati ittafaqat 'alayha asy-syara'i annahum yu'minuna bihi wa yansuruna. Bahwa apabila datang kepada mereka seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membenarkan apa yang ada pada mereka, maksudnya sama ajarannya yang ada pada mereka, membenarkan, yang diutus untuk menyampaikan tauhid, kebenaran, keadilan, dan prinsip-prinsip dasar yang disepakati oleh seluruh syariat, maka mereka akan beriman kepada rasul tersebut dan membela rasul tersebut. Ya. Itu janji yang Allah ambil dari siapa? Dari para nabi, bahwa apabila datang rasul, mereka wajib mengimaninya, mereka wajib memberikan pertolongan kepadanya. Kemudian kita lanjutkan. Fa aqarru ala dzalik. Mereka pun menyetujui hal tersebut. Para nabi akhirnya menyetujui akan hal tersebut. Wa i'tarafu, dan membenarkan akan hal tersebut. Mengakuinya. Waltazamu, dan konsisten terhadapnya. Wa asyhadahum wa syahida alaihim, mempersaksikan mereka dan ia bersaksi di atas mereka. Maksudnya Allah menyaksikan mereka mengambil perjanjian itu, dan Allah juga bersaksi di hadapan mereka bahwa mereka telah mengambil perjanjian itu. Wa tawa'ada man khalafa hadzal mitsaq, serta mengancam orang-orang yang menyalahi perjanjian tersebut. Wa hadza amrun 'am bainal anbiya, ini merupakan perintah yang bersifat umum di antara para nabi. Anna jami'ahum tariquhum tariquhum wahid. Nah, ini penting ini. Bahwasanya jalan mereka, yaitu jalan para nabi, adalah satu. Jalan para nabi adalah satu, yaitu mentauhidkan Allah. Mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus di setiap umat seorang rasul agar mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi tagut, sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dakwahnya para nabi. Ini yang disebutkan oleh penulis bahwasanya jalan mereka itu satu, yaitu tauhid. Jalan para nabi itu satu, yaitu tauhid. Ya. Kemudian penulis mengatakan, wa anna da'watahum wa anna da'wata kulli wahidin minhum qad ittafaqu wa ta'aqadu 'alayha. Dan bahwa dakwah dari setiap nabi di antara mereka telah mereka sepakati dan Allah telah mereka setujui bersama. Dakwahnya para nabi itu mengajak beribadah kepada Allah semata, tiada sekutu bagi Allah. Itu dakwahnya para nabi. Wa umum dzalika annahu akhadha ala jami'ihimul mitsaq wal bil iman wan nusrah li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya, keumuman itu adalah bahwa Allah mengambil janji dari mereka untuk beriman dan membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling terakhir. Maka berdasarkan perjanjian tadi, para nabi wajib membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib mengimani apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, famanidda'a, karena itu barang siapa yang mengaku annahu min atba'ihim fahadha dinuhum alladhi akhadhahu Allahu 'alaihim wa aqarru bihi wa i'tarafu. Barang siapa yang mengaku bahwa ia adalah pengikut salah seorang dari para nabi, maka ini adalah agama mereka yang telah diambil oleh Allah perjanjian dari mereka, lalu mereka menyetujui dan mengikutinya. Berarti orang-orang di zaman di selain agama Islam, ketika diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia wajib untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula yang sudah masuk Islam, maka dia wajib menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladannya dalam ibadah. Tidak boleh dia mencari-cari yang lain. Wajib dia mengikuti hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang berpaling, faman tawalla an ittiba'i Muhammadin mimman yaz'umu annahu min atba'ihim fa inna fasiqun kharijun an ta'atillah. Barang siapa yang berpaling dari mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari orang-orang yang menyangka bahwasanya mereka termasuk pengikut-pengikut nabi tersebut, maka ia adalah orang yang fasik yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan mendustakan rasul yang diakuinya. Alladzi yaz'umu annahu min atba'ihi mukhalifun li tariqihi. Mendustakan rasul yang diakuinya bahwa ia termasuk pengikutnya padahal ia menyimpang dari jalannya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadza iqamatul hujjah wal burhan. Nah, ini perhatikan, ini yang saya sebutkan tadi. Ini merupakan penegakan hujjah, hukum, penegakan hukum. Hujjah dan keterangan yang kuat atas setiap orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari ahlul kitab dan agama-agama lainnya. Annahu la yumkinuhumul iman bi rusulihim alladhi yaz'umuna annahum atba'ahum hatta yu'minu bi imamihim wa khatimihim sallallahu alaihi wasallam. Bahwa tidaklah mungkin mereka beriman kepada rasul-rasul mereka di mana mereka mengakui sebagai pengikut-pengikut mereka hingga mereka beriman kepada pemimpin dan dari para rasul dan penutup dari para rasul tadi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud ayat ini, bahwa ayat ini adalah hujjah, bantahan atas setiap agama yang semenjak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tetap tidak mau beragama Islam. Bantahannya ini bahwa Allah telah mengambil perjanjian dari para nabi agar ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, maka para nabi yang lain wajib mengimaninya, wajib membelanya, dan para nabi tersebut wajib menjelaskannya kepada umatnya. Nah, ini kalau dari luar Islam. Kalau dari dalam Islam, sebagaimana saya ungkapkan tadi, yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah, maka kita katakan, jangankan kita, umat selain kita wajib mengikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita yang mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan berbuat bid'ah dalam ibadah. Ya, karena itu konsekuensi perjanjian. Allah mengambil perjanjian dari orang-orang Nasrani ataupun Yahudi. Itu kira-kira para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini sangat penting untuk kita pelajari. Kenapa? Karena ayat ini merupakan bantahan bagi siapa saja yang mengatakan bahwa ada agama yang boleh diamalkan semenjak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa tidak mengapa orang beragama selain Islam, jalannya aja beda, itu adalah pendapat kaum liberalis, kaum yang mendewakan akal. Nah, bantahannya dengan ini, kita katakan bahwa semenjak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka umat-umat selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib mengikutinya. Wajib mengikutinya. Kenapa? Karena para nabi mereka saja pun wajib mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Selesai. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Ada waktu 5 menit jika ada yang bertanya, tafadhal. Ayat ini tadi bantahan untuk kelompok siapa saja? Hah? Kaum? Kaum Ahlul Kitab yang belum beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, hah? Kepada orang-orang yang liberal, bantahan untuk orang-orang liberal. Yang ketiga, kepada kaum muslimin yang masih melakukan bid'ah. Yang keempat, bantahan kepada orang-orang yang percaya terhadap khurafat, bahwa Nabi Khidir alaihi salam memberikannya syariat. Maka kita katakan, walaupun benar itu adanya dan itu tidak benar, ya, walaupun benar adanya, tetapi itu pun tidak benar sebenarnya. Anggap kita berpendapat dengan pendapat mereka, maka Nabi Khidir alaihi salam tetap mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Ingat itu, ayat itu bantahan untuk 4 kesesatan. Ahlul Kitab yang tidak mau beriman, kemudian siapa lagi? Orang liberal, kaum muslimin yang ahli bid'ah, kemudian orang-orang khurafat. Nah, ada yang lain ditanya? Ya, jika tidak ada, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.